Iku carane umpama ngesake jenengan ki ana dhuwit. Ha iku tangane sampean lebokno. Terus cekelen dhuwit sak cekele, sak kecekele aja dikile. Sak kecekele. Dak nek pun kecekel langsung donga. Allahumma ishtaraitu salamati wasalamata man indi. Wasalamata mamai wasalamata man indi. Man indi bahasane pun aukamakon. Sing cara bahasane Jawa, ya Allah, kula tumbas keselamatan kula ya Allah, lan keselamatane barang sing kula beto ya Allah, lan keselamatane wong-wong sing awor kula ya Allah, bihadza. Kanti astane diangkat karo nyekel dhuwit. Bihadza dengan ini ya Allah. Lah mengke dhuwit niki mangaturke tiyang sing wajahe minimum kados jenengan lah, ngenes-ngenes. Iki supaya ora ngantuk ngono lah, sampeyan iki aja lara ati nggih. Dicekel bihadza tek langsung diaturke. Niki termasuk khasiate sedekah niku nyelametno perjalanan jenengan, barange jenengan, kendaraane jenengan. Jadi nek wis bar ngono ngawur ora apa-apa dul, ya tetep ya kudu ya syariat, sepeda motor ya helman. Aja ora nggo helm cekel Pak Polres, nepo Pak Polsek. Omongane duleh ora patek mandi. Ayo ngapunten mawon, jenenge ikhtiar kuwi ya kudu dicocokno karo sekabehane urusan sing dadekno slamet, ngoten lho. Setuju nggih? Nggih. Pun selajengipun Kanjeng Nabi mlampah melih yatra 8 dirham kalong kalih, tesih pinten, Pak? Wah, pintere ya Allah. Sekolah ya jane ora tau ning bab dhuwit langsung kok lung ngono langsung apa. Tinggal 6 dirham Rasulullah ke pasar beli pakaian gamis seharga 2 dirham. 2 dirham dibayar nodel kantun pinten, Pak? Sekawan. Lah sekawan niku wau dicepeng oleh Rasulullah, beliau membawa gamis tadi pulang tinggi langsung. Sampai di tengah jalan ana wong tuwa sing matur ngeten. Sapa wonge sing gelem nyai klambi aku zaman riyen nek pakaian niku beda karo zaman saiki ora duwe ora duwe tenan. Sapa sing gelem ngawehi pakaian aku tak dongake lho niku Rasulullah sing marek kok. Kanjeng Nabi niku wis ora butuh didongakno to. Mara Kanjeng Nabi, Pak, niki kula aturi dicopotke pakaiane sing ninggal niku, sing ninggal lho ndak, enggal ndak. Sing anyar. Wis nek nyontokno ku, ke aja takon dul kowe ya ngono dul ora usah ngono. Anane padha-padha ngaji ku ya mrene iki ya supaya ndandakno awak kula sing durung waras niku kok. Akhire saiku dingge, wah seneng didongakno. Wah ketak-ketak. Tinggal pinten sekawan dirham. Wangsul melih Rasulullah tumbas. Teng peken tumbas melih seharga yang sama. Beratus pun kalong melih. Beratus nopo. Sampun dikiri gaduh tinggal 2 dirham. Rasulullah pulang ke rumah. Loh. Untuk nopo melih ke bu. Anu ya Rasulullah. Kuloniku goro-goro wau kecalan yotro. Akhirnya kuloniku goro-goro niku ndadosaken telat. Jadi umpama niku juragane kepengin tumbas telur, pengen ndang digoreng, kepengine damel dahar siang, iki tekane jam asar. Kula niku ajre ya Rasulullah, kula mangke nek ditutuki pripun? Ais kula terke. Sampai di depan rumah orang tersebut Rasulullah maturke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai ping telu nembe medal, ya Rasulullah jenengan. Wonten napa ya Rasulullah? Niki anu kula ngeterke ibu niki pembantu jenengan, budak jenengan, niki wedi nek wangsul niku wau kuatir nek jenengan duka. Lah nek jenengan arep duka kalih kula mawon. Akhire ibu wau sing gadah griya matur ngeten, ya Rasulullah. Goro-goro ibu niki telat jenengan kersa mampir teng griya kula nyalami omah kula ping telu ya Rasul. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kanjeng Nabi kok merawuh nang sijine omah, ya Allah. Kebahagiaan apapun sudah tidak dibutuhkan. Lampu model apapun, mbah lampu awak, mbah lampu hati, mbah lampu omah, wis ora butuh meneh. Cukuplah kedatangan itu. Maka ibu tadi yang punya napa budak, wah kula niku malah matur nuwun ya Rasul, gara-gara budak kula niki telat jenengan rawuh tenggen kula. Mun demi Allah ya Rasulullah, gara-gara jenengan saged mriki, gara-gara ibu niki, saksikanlah atas nama Allah aku merdekakan ibu ini. Dimerdekakno dadi budak. Matur niku Rasulullah wangsul lalu mengatakan, sungguh tiada ada yang lebih barokah dibandingkan uang 8 dirham tadi. Jadi barokah niku ora kok ndung mundhak akeh ya mboten mesti. Kados niku wau kan mboten mundhak akeh. Ketoke zahir ning sejatine mundhak saestu nama tambahe nang didul. Wong asale 8 karek 6 kok tambah. Tambahe ma indakum yanfad wa ma indallahi baqiyat. Satu bagian yang Anda masihkan untuk kebutuhan panjenengan sejatine ikulah sing entek. Tapi bagian yang Anda titipkan untuk Allah itulah yang masih. Kula zaman ngaos Bukhari kali Ndoro Habib Nobel tengene Habib Anis. Kula tesih kelingan. Wong kula niku gadah kitab Bukhari niku nek bakdo ngaos Bukhari diparingi keterangan Habib Nobel ditambahi Habib Anis niku kula tulisi kiwa tengene muhimmatun. Mula kula tambahi. Delalah nasibe awak kitab Bukhari ku petang jus ilang jus loro. Digondol wong. Apa wonge teko ya? Mboten, mboten nggih niki nyampun tenane lho, aja lara ati nek lara malah iku ngono lho. Kelangan pun kula tulisi saestu niku muhimmah pun kula tabarukna rene Maulana Habib Anis, keterangane Habib Nobel zaman riyet niku kula bunderi teng sandingan. Muhimmatun. Ilang. Pada waktu niku kula manggen teng lawian tak wadosi teng Sriwerdari. Nek menawa jenengan nyadene mriku malah dicetak no meneh ini tidak rabe tak no. Tak kuadu siring sliver dari ngantek nadar kulo. Ya Allah kulo nadar. Nek nganti Bukhari kulo sing jus loro sing pun wonten labeten Maulana Habib Anis niku kok kecekel. Kulo nyembleh wedus ya Allah. Boh nyembleh no wek uang boh wek kudewe. Ini asli ini sampe ini. Kulo wajah serius ini. Nembih ini serius ini. Asli. Lelah ra ketemu. Subhanallah ning tetep diijoli Gusti Allah zaman riyen panggenan majelis kula sing lawen dirawuhi Maulana Habib Husain Anis dipun paringi maktabah samilah sampeyan ya ora mudeng maktabah samilah ki apa wis memang wajah desa wis piye dadi maktabah samilah di seolah-olah ana mawon nah ana gentine bahkan wingine ditambahi kalih Ndoro Habib ana apa bakdo maktabah samilah dirawuhi kali Habib Nobel tenggene kawula. Oh ini kurang kepenak niki. Nah, gunakno napa? Mak napa? Wis pokoke wonten program kitab ngono. Lah niku suwening suwe kula ora suwan mriki, wis ora iso digunakno neh. Dadi laptop kula tak suwano mriki supaya engko diseni meneh ngono lho critane iki. Dadi ya sambil napa mencelup niku ya nglelep ngono. Wis muga-muga niki wau mangke kula nek mantuk niku beliau nggih dereng sare ngono. Wis umpama wis sare ya kebangetan sosial bagus wae. Nek gawane laptop iki cuma Turos Al Islami namine. Lah niku guampil nek madosi napa cetek. Masyaallah. Ana tulisane utang ngono metune langsung lunasi lunasi lunasi. Ya ben niki diangen-angen. Kula wangsul niku dados niku barokah. Jadi jangan mengartikan bahwa barokah niku selalu yang tampak lebih tampak begini. Tadi yang ingin saya sampaikan dari salah satu dawuh wonten teng hadis Bukhari yang dulu ketika Maulana Habib Anies masih hidup niku sering dibaca. Dipun dawuhaken man tasaddaqo bi adli tamrah min kasbin thayyibin fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi summa yurabbiha kama yurabbi ahadukum quluwan hatta yakuna misla jabalin. Iku tak apalke saking mareme nek ditambahi keterangan saking Ndoro Habib Nukul kali Habib Anies. Sapa wonge bersedekah bi adli tamrah sebesar satu kurma saja til si jitok diatur ke tiang tetapi diambilkan dari hasil rizki yang halal, boten mencuri, boten korupsi, dipendet nalika tiang niku ngatur ke dateng tiang sanes, sesungguhnya yang menerima secara hakiki itu tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dicekel kali Gusti Allah. Tek diambil. Dirawat sedekah itu. Sampai sebesar gunung. Besok dibalik noneh. Besok diwangsul no melih marang panjenengan. Makanya kalau dikatakan. Barokah kondidul wong asale wolu dadi nem. Kantin kalih. Kantun kalih. Kan, barokahnya itu. Sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah dan itu pasti akan dikembalikan. Makanya ojo gumun, ojo gumun, ojo gumun. Kita nono lah, uang ni ku nek lomo. Kita nono ni, umpomo kepleset, iku ra suwe-suwe. Halo, uang ni ku nek lomo, umpomo kepleset, ora suwe-suwe. Terumpomo nek lomo, kita nono sa anak putu ni barokah luar biasa. Khususipun lomo marang khususipun lomo marang dalanipun Allah subhanahu. Masyai kelebu intuk ridullaha korban hasanan. Kue kok nganti ngutangi Allah. Kata-kata kok ngutangi. Gusti Allah aku sing maringi sampean kok ngutangi. Karena yang dititipkan anda itu anda titipkan lagi kepada Allah. Untuk perjalanan perjuangan menuju kepada Allah. Itu li'i ala idinilah. Iki kegolong wong ngutangi Allah. Nek ngutangi Allah. Besok dibalik. No. Nek wis sak kurma mawon metune sak gunung. Iku pirang-pirang. Pirang puluh ewu persen. Berapa miliar nih. Aku nyenane aweh kok. Yora metu semono. Duh ngono ku. Ya nek wis tekan semono. Entek ono kalimat sing ono nok jero atimu. Satu. Belum diberikannya sesuatu yang dijanjikan Allah kepada kita. Yakinilah bahwa Allah tidak mungkin lupa terhadap janjinya. Mungkin saat ini belum, karena bagi Allah melihat kondisi spiritual kita, hati kita, mungkin kitanya sudah siap, keluarga kita belum siap untuk mendapatkan balasan itu. Makanya husnudzonnya sing gede. Entek-entek ane omongan ora ketemu awak dhewe ketemu anak. Entek-entek ane omongan ora ketemu anak putu ketemu nang akhirat. Nek dene ana wong ngomong akhirat kok ora ngandel, ayo wis. Wis ora usah diomongno dawa. Ya siku balung kering. Karena apa? Karena wong iman niku entek-entek ane kudu tekan kono kok. Coba tah jenengan eling-eling. Wong niku nek do salat tahajud sregep, salat duha sregep, napa-napa iku. Cocok biasane Allah ring maringno rezeki niku ora sik akehe wong-wong sing do ndlondong-ndlondong. Nggih napa bener? Sing do ndlondong-ndlondong sing do ngapusi, sing do dolim niku kok malah jo meneh kok salat sunah. Salat wajib dangdang tetek kok. Ora dangtek-dangtek ora dangdang tetek. Kadang-kadang linemen sangat kadang-kadang. Duhur setahun bisa. Halo, halo.

Nek jare bahasane mriki. Ora ono, aku ra ono wis wis tak bukai kabeh iki ra ono. Ya wis nek ora ono, ayo munggah karo aku. Ketika munggah kalih Sahabah Nur niku dibuka lemari ini kabeh sing dibutuhno kebak kabeh. Kopi kebak. Gula kebak, sembarange kebak. Subhanallah. Nek wis ngomong kaya ngoten niku kira-kira apa yang menjadi dasarnya pada waktu niku Hababah Nur niku mengatakan di antara pernyataannya sing saged kula pahami, ketahuilah bahwa di malam-malam hari Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang malam hari ini meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Iki lho buktine. Jadi orang-orang sekelas Hababah Nur ini masya Allah. Karena saking tajridnya sama Allah, saking muhungnya sama Allah Subhanahu wa taala, nganti apa yang dikatakan Allah itu benar-benar terbukti. Malam itu beliau butuh sing jenenge kopi, yo kopi tenan. Iki aja dipraktekno nggih. Malah masuk angin ngono masae ngantek subuh yo ora ono ngono nek kula sampean. Masale bedane nek niki Hababah Nur niki wali, kula sampean iki walian. Jadi kudu dibedakno lah kelas e iku baina sumur napa sama was sumur dur. Jadi waduh banget pait jidat. Nek ngomongke masalah ngoten kula gadah contoh melih. Lah iki contoh-contoh mawon. Malam-malam niki. Zaman riyen kula dicontoni kalih Kiai Abdul Bashir. Kiai Abdul Bashir niku Kudus mriku. Nggih biasa wong Kudus iku asli asal asli Kudus. Kuwi ana tandane bagus. Halo? Iku ana tandane. Bah Kiai Abdul Bashir niku muridipun Kinasih, gurunipun sing namine Mbah Yasin namine. Mbah Yasin niku makome masyaallah syiar dijaro itu yang kata. Nek cara mriki nggih aku tau. Mbah Yasin ini masya Allah karomahe entek-entekan zaman gesang itu. Beliau gadah murid niku sedaya diantarane dadi kiai-kiai gede sedaya. Umpama di kelas kene ya kiai khususiyah. Mbah Abdullah Salam. Mbah Muhammadin Pondoan. Mbah Muhammadin Pondoan sakniki pondoke teng Pakis niku diteruske Gus Anik putrane. Walim soleh wali zaman ing zaman niput niki mantunipun nggih murid nggih mantunipun wonten melih naminipun Kiai Hanafi nggih niki dawil khusus ya muridipun Mbah Yasin sing menang lomba maca kitab ing zaman niput di zaman diken sayembara kalian Mbah Yasin termasuk Mbah Basir niki sing neruske ilmu ijazahipun Mbah Yasin termasuk Dalailul Khairat. Nek wong Kudus ana wong maca Dalailul Khairat mesti lewati ijazah saking Mbah Basir sangka Mbah Yasin. Lah riyen Mbah Basir niku nate cerita zaman kula mondok teng ngene Yai Makmun riyen cerita. Bang zaman Khol Syabil Kodik kula sekali nang. Beliau siji tempo dijak mlampah-mlampah. Sing ngejak mlampah seorang gurunipun nek mboten klentu nggih Mbah Yasin niku. Rawuh sowan teng sijine pun ulama sing dipun pestani masyhur di zamannya itu waline Allah. Omahe niku adoh banget saka panggonan desa-desa ngoten. Dene iku nang sanding kali. Nek arep ngororono iku kudu napa ngewat-ngewate pring. Kados dene daerah jenengan-jenengan lah akeh mesti. Betul lho. Yen kula ing kota nggih. Beda. Iki wate karo pring. Subhanallah Mbak, Mbak Kiai Basir ini ngundarekno kiai ini. Gimpun. Nalik ku arep munggah, sikil suku niku arep ngantik. Nampak wau, pring, wat niku. Niku pun wonten suanten di rumah yang sebenarnya tidak mungkin coro kasat mata melihat bahwa ada orang yang akan menyeberang. Karena peteng dedet zaman redeng, rin, jereng wonten, ojo meneh PLN, NLP, jereng wonten. Mboten nggih. Niku pun wonten suwanten bunyai gaweke wedang arep ana tamu. Zaman riyen wedang ku gawe ku yo dedek geni, tapi dedek geni ya, Mbak. Ngebuat ngene wonten niku terus wah wis kaya wis nemen lah ngoten niku lah. Iku subhanallah melampah itu tidak ada 5 menit loh. Melampah songko ngajeng niku wau dumugi griyanipun. Pun lenggah ngoten niku gleb kiyaine rawuh sing ditamoni nggih pun lenggah Mbah Basir roh piyambak. Wedang niku sampun siap. Lho masyaallah. 5 menit. Zaman riyen mboten wonten trimus saudara-saudara. Trimus mungkin lho. Apa? Trimus ing desa. Trimus ing kota. Wis ditampa wae, kan ora mbok tampa sak pilekmu ya kalah, suaraku banter. Langsung nggih. Trimus, Bu, setuju trimus apa trimus? Nah, wis mesti ibu-ibu ya ngalah lah. Bun. Iki 5 menit pun dugi. Bun ngendikan ngalor ngidul ngalor ngidul ngalor ngidul. Yai wali sing didatengi Mbah Yasin kali Yai Basir niku ngendikan ngono. Niki kira-kira jam 12:30. Anu Yai nggih, dalu-dalu ngeten iki. Kok ngeten iki wonten sing rencangi arupi wingko babat ngoten. Enak ira kaya apa? Jam-jam semanten iki niku wingko babat niku nembe rampung dipun masak. Jam-jam bengi-bengi niku nembe wong-wong gawe wingko iku nembe rampung-rampunge dadi. Mbah Yai, ya Mbah Yasin karep Mbah Basir, nggih setuju niku. Niku subhanallah astane kiai niku gur ngeten iki tok, metu ngeten iki, mlebet nok geger ngeten iki. Ngeten iki tok terus medal set ngeten iki. Ya Allah. Sampun beto wingko babat bunder gede panas sisat. Hai kita nangan kok. Niku langsung ngendikan bunyai jupok ke peso. Niku langsung wonten peso diketok-ketok didar bareng-bareng. Jadi umpama ndek riyen diceritakno putrine Habib Abdullah bin Husain mengalami futuhat rabbaniyah. Ada jalan khusus milik Allah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah. Maka di zaman sebelum Mbah Kiai Basir itu sudah ada. Di zaman sekarang ya tidak menutup kemungkinan. Kok ora ketok? Kok umpama ana wali ngeten iki ngetok. Bendino sing mara iku puluhan ewon, malah ra iso turu. Nggih napa mboten? Wis minimum jenengan lah do mara ku mesti. Ana sing muni Allah utange durung lunas lah ngene lah ngene lah. Ya mangkane wali-wali zaman sakniki niku ora ketok masa apa. Akale wong zaman akhir iku sing dipethuki wali ku sing dipethukno niku urusan donya tok. Ora ana kok mara limbahas ngilmu, bahas makom, bahas hal, bahas suluk, bahas murid, bahas guru ora ana. Ya ini ki pripun kabare. Sandal kula dek dalu ical. Pripun sepatu sing mendhet niku sikile rangen. Lho ngoten niku. Sing diurus sampe sandal wae njaluk kepengin ndang ketok kok. Nggih napa mboten? Ayo mangkane wali zaman sakniki ku ra ketok. Umpama ketok ya paling sing didudaya kaya kula ngoten niku. Halo. Ngapunten nggih, bagi yang merasa ya yes. Jadi terakhir dalam hal menika kula namung derek bahwasanya malam itu memang teknologi ruhaniahnya lebih cepat katimbang rino. Jadi nek rino niku umpama batek zikir, batek wirid iku ngungkale iku ora patek kemenanan. Tapi nek dalu niku fa insyaallah mangkane rata-rata nggih, rata-rata para wali para salihin niku nek bengi mesti melekat. Ini ngantos putra-putrane dilatih melekan niku carane nggih macam-macam. Ngantek seolah-olah malam itu menjadi hari-hari kebiasa kados kula jenengan. Goro-goro napa? Memang pentingnya wong melek niku sak pol-pol. Tapi nggih syariate dicekel nggih kados kula jenengan niki sing kira-kira maqamatul maqamae maqamah kasab nek ora obah ramamah. Sesuk ya arep gawe ya aja kementhus. Sesuk mbok gawe ngantuk, Pak. Kula ndek jeli niku melek. Ayo. Kan ada satu cerita niku. Halo. Ana siji cerita, satpam kasab. Halo. satpam kasap. Halo, mudeng mboten? Ana satpam ning atine iki dibuka karo Gusti Allah, malah dipecat kok. Ceritane ngeten. Iki cerita iki. Iki ceritane yai kula riyen nate diceritani. Dadi ana sijine ameh sewu ge satpam niki wiridane wage sak boleh. Nek maca wiridan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 1000 rambekan. Wah wis poke saking akeh lah diomongno wis akeh. Lah tugase satpam niki kan kon jaga pabrik. Lah jengen wong ngungkale ilmu akeh. Esuk-esuk ngantuk. Waktu ngantuk turu, turu ngimpi. Ngimpine iki tokcer. Wah wong bengi-bengi melekan. Wiridane akeh. Mimpine iki wis tes dadi lah. Cara umpama metu nomor, wah papat langsung metu kabeh. Niki tangi turu cerita karo bose. Bos. Saya tadi bermimpi, Bos. Lho, iki kok mimpi? Nggih. Ning mimpi kula niki mboten bain-bain, Bos. Selama satu minggu ini panjenengan bakal menerima tender yang besar sekali. Wah, niku wis pun titene. Wah, tenan. Tenan, seminggu kemudian oleh tender tenan, yo gede tenan, yo hasilnya gede tenan. Ning sapame ditokno. Lho kok iso? Kowe iki tak kon dadi satpam niku tak kon jaga, ora kon turu. Ngono jagata. Mudeng sampeyan. Dadi satpame iki ora kok tugase iku turu terus iso ngimpi walaupun bener. Tugase satpam niku syariate yo tetep jaga. Iku mau ora cocok dadi satpam. Cocoke iki reks pasti primbon. Aduh nggih, sampeyan niki kula tak bahas sekedhik-sekedhik mengenai Isra Mi'raj, mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Kurang 15 menit. Nggih, ora usah ngetang-ngeti. Ora dok ngandel aku sithik ngono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. Nek maca Quran niku diusahakno tajwide dilatih. Memang pernah dibahsul masailkan di Arwaniyah dulu. Bagaimana hukumnya baca Quran dengan tajwid? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, niki ulama ussalaf kita mengatakan itu wajib secara syar'i. Jadi ini ora dusuh. Aja ngomong ngene, lho Pak, zaman Rasulullah kan ndak ada idgham bilahuna, idgham bihuna. Iya memang ora ono. Istilah itu dibuat kanggo gampangke memetakan bacaan untuk urusan mentajwidkan Al-Qur'an itu. Tapi di zaman Rasulullah nggih diajarno, cuman kaya dene zaman Rasulullah ora ana ngaji nahwu, ora ana ngaji sorof, sebabe ilmu itu bersifat wirasah. Wis pokoke Kanjeng Nabi nek ngendikan genah, engko sahabate ya nderek genah kabeh. Sebabnya zaman riyen niku lantik-lantik, zaki-zaki. Makanya kalau Kanjeng Nabi disebut Kanjeng Nabi niku ummi ana sing ngarani ora iso nulis, iku perlu dikambleng wong ngoten niku. Lho aja kasar-kasar to, Dul. Sing leres niku aja ngono. Kanjeng Nabi iku lho saking sampun dipun pernahake Allah nganti tulisan wae wis ora butuh. Sing butuh iku kak tulisane ring Kanjeng Nabi, ora Kanjeng Nabi butuh tulisan. Mungkin nampak Muhammad. Ya wis menikulah. Sebab aja melu-melu. Kanjeng Nabi umi, raiso nulis. Partono tenan model. Ya, dieling-eling. Aja dipikiran ngoten niku. Bab nulis, cacili weso kok. Kanjeng Nabi umpama kerso. Ning justru karena tidak mau menulisnya Rasulullah. Dan memang diberi seolah-olah dikurangi. Untuk seolah-olah kemampuan itu tidak diberikan oleh Allah, justru itu mengompliti mukjizat Rasulullah. Komplite sebab nopo? Sebab ngerti wong-wong Arab niku Muhammad ora mungkin weruh tulisan, ora iso nulis, ora iso maca, kok iso nggak ya ayat kaya ngono, ora mungkin iso. Mesti iku sangka Gusti. Lah pendapat yang kedua nek mengenai ilmu tajwid niku wajibipun nek mboten kelantren tu bahasane niku wajib secara napa yo wadhi bahasanipun istilahnya nek menawi kelentu nggih kula gadah hasil takrirahipun. Maksudnya napa? Mboten dosa ning ora apik. Dadi umpama njenengan ngaji Quran ana tajwide iku sing luwih apik. Tur nek nggunakno pendapat sing sanes berarti sing oleh ganjaran. Oh, ngoten nggih. Mugi-mugi wacanane Quran didandani Allah, amin. Ngaji yo sing tenanan, memang yo angel. Quran niku yo ora gampang kok. Zaman Rasulullah iku Quran niku langsung diapalke. Zaid bin Sabit iku nulis kalih kok. Kanjeng Nabi dawuh iki ditulis ana ayat iki metu sret. Tulisan sing pertama dideleh teng daleme Rasulullah, sing nomor kalih disalin melih didamel kangge para sahabat. Ana wahyu melih iki ditulis jat. Ditulis doyo niku langsung diapalke. Ngono mawon Kanjeng Nabi ngendikan kok Iqra'ul Qur'an li arba'in. Kowe nek pengin maca Qur'an, bacalah milik bacaan miliknya orang empat ini. Sinten? Sahabat Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Salim kali sahabat Zaid bin Thabit. Ini menunjukkan bahwa empat sahabat itu adalah delegasi khusus untuk membenarkan bacaan. Lah kula jenengan ya ngoten. Syukur-syukur wis wacanane ya tajwite geneh, nek maca ya kanthi diangen-angen sing saestu dilagokno sing apik. Niku masyaallah. Zayyinu Qur'an, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Qur'anmu iku lho beri hiasan. Carane piye, Pak? Apa tukokno kalung? Niku kanggo aku wae. Lah carane maes-maes sih. Baca, napa bacalah dengan suara yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nek memang nasibmu suaramu ngono ya ora apa-apa. Nek ya rada digawe sing apik. Apa meneh gelem tadabburul makna. Ngendikane Sayyidina Ali la khaira fi qira'atin la tadabburu fiha. Ora apike ning nek kula maknani kok ora ngono. Wis gampangane apike ora komplit nek ana wong maca Quran iki ora diamenangen. Lho, makane monggo ngaji sing saestu. Putra-putra yana sing dikenalno bahasane Gusti Allah. Muga-muga mengke maca Quran karo dianen-anen diresapi Allah ne. Oh, engko dadi tambah ati. Insyaallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kula pendet sing sekinten kula gambil ngono mawon. Engko kangge detailipun. Jadi pun nek ngaji mriki niku nek cara rumah makan niku komplit. Mudeng. Nek komplit biasa niki komplit. Ya dadi guna nopo. Nek cara dahar niku wis lawuh apa ae ana. Ning biasane iki nek cara hitungane wong mangan. Iku nek enak terus niku sekali-kali ya pengen lawuh sambel tok. Pengen lawuh uyah tok. Pengen lawuh kecap tok lah kula niku modele ngoten niku dadi kula ngendeni Maulana niku yo wis anggap kula niku asing ngono kok uyah-uyah tok ngono kok dadi umpama kok rasane kok cemplang ya wis mase uyah tok kok kurang gurih lho la iso uyah tok kok piye to wis pokoke terima-terima ngono ae lah setuju nggih ora koyo biasane nek bibnobel kan iso wis lah iku kono ajiane menyane arep. Aku lagi menyang Jawa. Beda. Halo. Tapi tentu ya jenengan nek pun sumber beliau wau ngendikan. Wayahe kan istirahat kok ya jeh tresno ring jenengan. Insyaallah. Sedengakna sing saestu. Muga-muga diparingi panjang yuswanipun. Bisihatin wa afiyah. Nek kula piyambak kenging napa kula niku kok mboten kok wantun kalih ngendikane beliau untuk tidak sowan mriki niku jane nggih mboten. Alasan kula macam-macam.

Wong padha-padha durung tau mati wis nek nerangno alam kubur ngene ana pitakon kubur man robu kawaman nabi kawaman ibu wah sak teruse mleketek. Iki kadang nek jero ati kan ijo ana apa tenan ya. Lah nek isih ana apa tenan eling-eling eling-eling titenono. Ibadahe sampeyan kalih kula akeh-akeh iku ya ora temenanan krana apa. Wis titenono niku. Sebab napa isih kepangan syak penyakit ati niku ana sing jenenge hubud dunya, seneng dunya. Di antara seneng dunya iku ya seneng bondo, seneng pangkat, seneng dianggep wong. Seneng duwe masa, ayo bangsa ngoten-ngoten niku. Wah, kula niku sak desa niku diwedeni wong, Pak. Wong kula niku watuk wong mlayu kok. Mlayu iki gara-gara kuwatir nek ketularan kuwe ora kok wedi iki ora. Halo, halo. Ana nek penyakit ati sing jenis syak. Lah Kanjeng Nabi ku wis ora kenal sing jenis syak. Arep mamang pripun wong Kanjeng Nabi niku sampun sumerep langsung kok Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya Allah. Mugi-mugi kula jenengan saged ngalami Allahumma. Nah, di sini dikatakan bihaitsu la yusyriku bi fi ibadihi la fi ibadati law ahadan faqad faza wa sa'ada. Maka Kanjeng Nabi kalau sudah benar-benar kenal Allah, ngibadahi krana Allah, ora kecampuran macam-macam, Kanjeng Nabi lah orang-orang yang paling bejo. Dan ibu nek kepengen bejak ke wong anak-anak kula jenengan, keluarga kula jenengan, ya ayo dikenalno sing tenanan marang Gusti. Nek pun temenanan kenal malang Allah, ya Allah. Senajan asor tata dahire ananging mulya makom. Hehehe ananging mulya maqam derajate ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa taraji فتياتي رات العالم يا أوهي روحي والكرم يا أوهي Mugi-mugi sing kersa maca selawat utange lunas. Lah, dari alasan ini dikatakan walidza dzakarahullah fil muqamati syarifah kama huna. Maksudipun karena saking khususnya orang kok nganti dianggap Allah sebagai hambanya karena benar-benar dalam menghambakan dirinya kepada Allah itu pada tingkatan maksimal, maka dengan nama hamba itulah Allah menyebutkannya di dalam ayat ini karena ayat ini nanti menerangkan sebuah pangkat yang paling tinggi dialami seorang nabi, yaitu apa? Bertemu langsung kepada Allah. Sehingga sandangan yang patut untuk dibawa, nama yang patut disandang oleh orang yang mampu bertemu langsung adalah hamba, bukan rasul, bukan nabi. Niku kula culke. Nggih sang insyaallah sane sobe diterusake Maulana Abdul Qadir. Iki guru eta yo bludak-bludakan sik. Oyak-oyakan sik. Selajengipun memperjalankannya di malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya Allah. Dari Masjidil Ya Rabbana katawassafa bin lana yasa li du'ana Kanjeng Nabi kok Kanjeng Nabi Gusti Allah ingkang kagungan Masjidil Haram utawa Ka'bah Baitul lah sing gampel-gampel iki Masjidil Haram yo sing di dalamnya di situ ada Ka'bah. Sinten sing kepengin ngrika? Jawabku sing ora sempenanan ngono. Yo. Yakin mawon mantep. Mantep. Kula riyen gratis. Apa kok gratis? Kula riyen nanti dingendikane yai kula. Wong kaji iku memang kudu nggawa dhuwit. Ning ora kudu nduwe dhuwit. Ngono kata-kata kata enak kan? Kanggo wajah-wajah kiri ngene iki cocok. Kaji ku kudu nggo dhuwit ning ora kudu nduwe dhuwit. Sapa kira mangke sing ngaji mriki ana dur prese. Mangkat kaji. Mertu nomor 1 dolah. Iya. Mangkat setahun pisan kuwi pengen metu sirik lo. Jadi hamba tadi, ya, kata-kata hamba di sini ada sebuah bahasa qob saking Imam Qob saking imam ora ora tak gawa bahasane. Kula wau sing ngapun kamu golongan. Ya wis, alali minal iman ngono kok. Jane mau ana napa namine? Ana siiran sing bangsa bab hamba no ning wabiq. Ya, tapi yo lali. Lah kula terusaken Masjidil Haram niku dumugi pundi? Dumugi Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi nate dawuh la tusaddur rihal kuwe iku nek arep lunga-lunga ora kudu mbok gawe-gawe, ora kudu mbok usaha nombok penting-pentingno temenanan kecuali untuk 3 masjid. Lunga ring telung perkara panggonan iki gawe-gawe yo. Siap-siapno nek iso nabung-nabungno sing tenanan. Nomor 1 Masjidil Haram. Nek pengen mriko yo nabung. Mbah Mansur popongan niku riyen kagungan kotak. Kotake saka kayu jati sakniki isih disimpen salah setunggale putunipun. Niku kotak niku khusus nek beliau kepengin nindakke haji niku nyemplungke mriku. Nek wis mlebu mriku ya wis pahatane wis wae pangeran. Aja arep jagong gantol meneh. Dilebokno sing tenanan. Ayo nabung sing sesuk. Niat sing tenanan. Walaupun nggih memang wong jengin kemampuan haji, wong haji niku memang nek wis mampu, mampu niku kudu turah sangka hitungan nafkah awake, nafkah wong-wong sing wajib dinafkahi, sak terusé memang nggih. Tapi umpama mbok usaha terus sing tenanan ku memang perintahe Kanjeng Nabi ngoten. Nek yo ora santai-santaian nggih, didol omah. Mulai kok kaji jengine kaji wahyu, sawahe payu. Ya yes diusahana sing tenanan. Sing nomor loro Masjid Nabawi. Iki kata-kata hadis niki sing sering dikiki ngamplengi wong ziarah ring Rasulullah. Ana wong ngomong, "Lho, ziarah ring Madinah Nabawi iku khusus ring masjid, ora ana urusane ring ngene Kanjeng Nabi." Oh, iki ngapuntene nggih, ngapuntene. Iki ra jujur wong ngomong ngoten iki. Sering saya gambarkan sederhana gambaran itu. Ngapuntene iki engko jane umpama didawak-dawakno. Niku mengisahkan bahwa Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj itu bukan langsung nemoni Gusti Allah. Jane nek dipikir cara nalar dene wong-wong nalar-nalar cekak mawon kaya kula ngeten iki. Ngapuntene. Arep ketemu Allah kok laren iki lho. Ora iku sing tak maksud. Apa? Dadak. Ah ngono lho. Dadak. Arep nemoni Gusti Allah kok dadak moro ring liyane. Iku jane kan itu jane ora poko. Sampeyan diundang kali SBY, mampir tuku nyayap. Desa mboten. Aja meneh kok mampir nyayam dolan-dolan sik. Desa mboten desa. Nek Kanjeng Nabi arep ketemu Allah langsung enak kok. Wis ngono mawon penak. Ngiku sing pokok kok. Tapi mengapa Kanjeng Nabi kok ya ziarah ring makome Nabi Musa? Beliau mengatakan, andaikan engkau bersamaku, engkau pun akan melihat yang namanya Nabi Musa itu qaimun berdiri yusolli bersolat berdiri di atas nopo alal kathi bil ahmar di atas kuburane sing terdiri dari pasir merah kula nanti diceritani kali Habib Umar bin Umar Mutohar niku Semarang niku nate ziarah teng makomipun Nabi Musa niku memang amisewu ada beberapa panggenan sing diarani niku makome Nabi Musa niku pasire memang pasir merah itu kenging nopo kok Kanjeng Nabi ya lewat mriku iki kok mambu wangi-wangi to iki apa to Bril Jibril anu Jibril undangane Bril kok Jib Jibril ngono mangke iki mambu apa to Bril Jibril kok wangi-wangi anu ya Rasulullah niki makome Dewi Masyitah lho kok laren mriku lho kok mampir-mampir apa tujuannya ya adalah itu karena alladzina yu'minuna bil ghaibi baru wa yuqimuna shalah isane wong ngedheke salate bener-bener temen marang Allah niku kudu wis duwe tingkatan keyakinan ring gaib iku tenanan kanggone wong sing salate ora mbayangke bakal nang alam kubur iku macem-macem, umume dawuh mal mayitu fi qabri ilakal ghoriqil mughawis, kabeh sing nang jero kuburat iku nasibe kaya wong sing kecemplung nang gone banyu sing deres sing jero, kelelep ben dinten napa ben detik yang tal diru dakwah. Napa nunggu dungane dulur, tangga, kanca-kanca, anak putune. Umume dawuh tapi diantara mereka yang ada di dalam alam kubur, ono sing mata syahid, ono sing meninggal dalam keadaan mati syahid, wong mati syahid beda nasibe. Dikatakan ya juluna ala anharil jannah, mereka niku bola bali dolanan nok gone kaline swarga. Jadi wong mati syahid niku macam-macam termasuk di dawuh nate berikut ngene beberapa bahasanipun para ulama kita mati syahid niku yo mati syahid yo dunia akhirat yo kelebu teng mriku mati syahid akhirat tok yo kelebu teng mriku nek mati syahid dunia tok ora kelebu mati syahid sing akhirat tok napa wong sing mati fujah mendadak dolanan kipas angin malah kesetrum mati halo mangan roti dasare wetenge desa kulinane mantape. Kelebuman roti jujuk loro mati kok. Lah, makanya jupuk tangan. Penaku ngono maksud. Ngono ana sing gremeng yo pantes kuwi lemu dhewe dul ngono ku. Niki ngeniki namine fujah, tabrakan dir mati sukoi. Pemerintah Rusia protes sama Indonesia. Kenapa kok terjadi itu? Karena mereka tidak jujur. Di Indonesia ada salak sebesar gunung. Gunung salak. Iki goro-gorone di hampir nono dhuwur salak sak gedene gunung. Gunungnya sepiro, ya nyantel. Halo. Salah segede gunung. Ya iku mau salah maca berita ngono. Kaya Habib Umar wingine. Ana wong tuku salah niku. Niki pinten Pak sekilo? 30.000. Wah, masyaallah. Salah saupil-upil. 30.000. Sing godol ya modele wong Madura nekat tok. Jawabannya yang ngantin ini kok, ente itu gimana? Kalau upilnya sekian, irungnya gede ini seperti ya. Ini bagi yang berirung gede dengan minder, karena sesama nasib, nasib. Ngomong upil saja. Tekan apa, Pak? Oh, kemana tekan salah. Tekan apa, Pak? Salah. Sadurunge salah. Wah, malah ngelalekno. Aku ini gurung-gurung ngombe, lho. Sampai orang dimanggakno, Pak. Ustaz itu ya gelasnya podok. Wes.

wa uruji ila sama wa ru'yati ajaibil malakut. Lah iki Kanjeng Nabi diparingi bonus apa di dalam Isra? Iso munggah ring langit, iso ketemu ajaib-ajaibnya malakut. Apa malakut? Malak tambah kut. Deling-eling niki nek teng mriki diterangaken anal awalim arba. Alam niku ana papat. Alam niku ana papat. Alam ya bro, masih Allah ngono tok wis ora sang langit. Alam niku saliyane Allah. Lah iku ana papat. Nomor setunggal teng mriki alamul mulki wa huwa manusyahidun. Wonten sing ngarani alam nasut. Alam sing sampean roh. Roh sampean roh. Roti roh ngoten. Iki kelebu ning alam malak atau alam nasut niku. Watuk rumurah. Lah iku kelebu. Ngantek watuke iso nduduhno kok. Watuke wong didit karo ora. Waktu ewang dia duit itu rotok. Mana masih ada oksigen di dalamnya. Nek waktu ewang orang dia duit ngentek. Sampai oksigen ni kentek. Ngapunten ya bagi yang mengalaminya ya jangan. Yang kedua alamul malakut wahwa makhof ya anna. Yang kedua adalah alamul malakut. Apa itu? Alam sesuatu yang masih Allah yang pokoknya awak dhewe ra roh. Langit ketok kok berarti iku isih malak. Durung malakut. Isih nasut. Ketik-ketik nang dhuwur kok. Ketik-ketik isih nasut, isih malak. Durung malakut. Sing ora ketok blas. Luntut, Dul. Lah iku yo ora ketok ning ketok irunge iki lho. Sing isih yudrok bil hissi iku malak. Durung malakut. Nenek wis alam malakut, Kanjeng Nabi niku dolanan mriku kok piye? Dolanan. Zaman Nabi Yusuf arep ketemu bapake ramane, itu ditemokno bapake niku rawuh teng ngene pundi? Teng ngene pun kawasan Mesir disambut kalih kerat napa seluruh pasukannya Nabi Yusuf dengan pakaian sing diantarane tretesane emas karo perak. Gagah-gagah ganteng-ganteng. Nabi Yakub, bapake Nabi Yusuf terpana. Masyaallah nggih. Weruh semonten niku hebate kok. Rakyat pengin ketemu kabeh menyambut Nabi Yakub, bapake Nabi Yusuf. Malaikat sing nang dhuwur langit kok dijarke ngelingke kare Nabi Yakub. Kukut. Yakub. Halo. Kowe aja ngerti ngisor tok ra. Kami semua yang ada di Malakut ini bersama-sama mendatangi acara ini. Lihatlah kami ditingali dhuwur. Walah walah. Kerajaan malaikat wabeh ketok untuk menyambut pertemuan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Itu Kanjeng Nabi dolanan mrono di Taiti. Dolanan mrono. Nikmat banget. Nikmat masyaallah. Nek zaman saiki ana wong kender. Saya tadi malam mi'raj. Jadi saya bisa menghitung bintang. Bintang piye iku panune bojomu. Bintang-bintang. Aneh-aneh. Titenono nggih, titenono. Wong omonganku nek salah, iku iso dititeni. Angger ndondelehe ora ana panggonane, iku mesti salah. Jadi sampean nek pengin ngadarno wong kaya ngono gampang. Kowe iki cerita model ngene iki. Sebab gara-gara kowe cerita karo aku sing ora mudeng, ku ngalamat omonganmu iki gedebus mitra. Alias ngafusi. Mudeng-mudeng. Lah nek bener-bener iku bener, sing mbok critakno kuwi ora aku. Mesthi kudu ketemu wong-wong sing ahli sir padha sir. Ush, kula niku dek jalu. Ush, ketemu wali. Wong wali ning nggo udeng-udeng. Lho kok ngerti nek wali apa nggo KTP? Halo? Mbok yo ora usah ngono. Wong KTP ora nggawa apa ketemu tok nek ketemu. Saya adalah Sultan Al-Awliya Syed Syekh Abdul Qadir Al-Jidani radhiyallahu ta'ala anhu. Ate pe kene. Apa ngono? Ora to. Ha wong anger go putih-putih kok dianggap wali. Mayit iki lho dinggoni klambi putih kuwi ya mbok tegah wali kuwi. Potong iku jenenge. Hati-hati nggih, sing bangsa ngruju ila sama macam-macam sak niki niku. Tur lucu wong sing wani ngomong ngene iki ku malah disenengi lho katrok to. Nggih bener. Guruku nyawane iso ilang, balekne. Ha turu iku turu, turu. Turu. Iki aku arep meroga sukmo, alah meroga sukmo piye masuk angin iku masuk angin rasane lan. Wis anggere ndelehno ilmu kok nggone salah. Iki ngalamat orang ilmu tenanan, wis ngandel mawon. Setuju mboten iki? Lah supaya wong sing deng aku ngaku diumbeni baigon sak botole sak mabrike. Oke. Okay. Sing nomor 3 alamul jabarut wa huwa al ulum wal asrar. Ana alam yaitu sesuatu yang selain Allah sing mlebu ing alamul jabarut. Apa iku? Yaitu sing urusane karo ilmu-ilmu dan asrar-asrar. Rahasia-rahasia, futuhat-futuhat. Padha-padha lungguh nang kene iki ana sing atine di disetut kali Gusti Allah ditambahi asrar-asrar sing macam-macam modele. Ana sing asrore selawat, asrore ngene macam-macam. Lha niku ora ketok. Lah karena itu manggon nang alam jeneng alamul jabarut, sing terakhir namine alamul izzah ma la yumkinu ta'dir anhu kadzatillah, yaitu alam yang alam itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa diungkapkan kembali. Diomongno ya ora iso. Contone zate Allah. Wah aku dek bingung mimpi ketemu Allah. Nah model piye? Kotak gudi. Tapi koyo mrempul-mrempul ngono. Lha iku pete iku. Dadi nek iso diungkapno malah salah. Al ajzu an darkil idraki idrakun bahasane Sayyidina Abu Bakar. Wong kok ngantek rumangsa, wah aku ora iso. Nek wis ngomongno Gusti Allah piye wis ora ketemu. Justru ketemulah orang itu dengan Allah. Jadi ati kok ngomong kaya ngono, iku berarti wong makrifah marang Allah. Artine iku wis kenal ngono, mudeng mengenai Allah. Nek ijo ngomong, masyaallah. Wa Gusti Allahku putih. Yo, coklat sithik-sithik. Ha iku sate. Pokoknya apa sing ketok nek nggon hitungan menurut sampean niku ana. Iku ora ketok. Ora ana. Lampun niki mengke bakal diterangaken oleh Maulana Abdul Nobel mengenai bab Isra Mi'raj. Nggih kula namung titip pesen aja gampang digrituki tiyang. Seolah-olah ziarah ora ana kanggone. Jawab mawon, nek ziarah ora ana kanggone, Kanjeng Nabi gene apa diarahno? Seolah-olah dipaksa kalih malaikat Jibril disowanno teng mriku. Setuju mboten? Iku Kanjeng Nabi sing rububiyah mentok. Ngono ya dikelilingno kok. Lah awak dhewe kaya apa? Pun ora usah mumet-mumet pas jam 10. Iya. Mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Biasane pun ditutup napa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Apa biasane kok? Salli, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati wa ighfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغبٌ في رضاك مستسلمٌ لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته